minuman ini dapat mengatasi infertilitas pada pria dan membantu untuk menyuburkan sperma. Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di channel aku, Rizka Kakak. Nah, kali ini aku ingin berbagi resep minuman khusus pria. Di mana resep ini aku ambil dari resepnya Dr. Zaidul Akbar ya teman-teman. Minuman ini dapat mengatasi infertilitas pada pria dan membantu untuk menyuburkan sperma. Nah, kalau kemarin tuh aku udah bikin resep mengenai detox rahim yang seperti ini. Nah, resep ini khusus wanita untuk kesuburan wanita. Dan di situ banyak banget para subscriber aku yang nanyain gimana sih resepnya kalau untuk pria minumannya tuh yang seperti apa. Contohnya tuh kayak pertanyaan ini. Oke, semoga video ini dapat membantu menjawab dari pertanyaan kalian ya. Namun sebelum itu, jangan lupa kasih like dulu buat video ini. Dan subscribe bagi yang belum subscribe, aktifin juga tombol loncengnya ya. Serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, kalau udah kita gak usah lama-lama, kita langsung tonton aja videonya. Dan jangan lupa tontonnya sampai akhir ya teman-teman. Let's go! Untuk membuat minuman kesuburan pada pria, di sini kita siapkan bahannya dulu. Ada lemon. Lemon cukup ambil seperempatnya aja. Enggak nyampe seperempat pun juga boleh. Kemudian ini ada kayu manis. Nah, untuk kayu manis kita butuh sedikit aja, kurang lebih 2 sampai 3 cm. Lalu 2 biji cengkeh. Seperti ini saja, pakai 2 biji, nggak usah banyak-banyak. Oke, bahan selanjutnya yaitu 1 bunga lawang. Nah, bunga lawang ini kalau orang Jawa bilangnya kembang lawang. Ini cukup pakai 1 aja ya. Kemudian ada madu. Ini ada 2 sendok makan madu. Kalaupun kalian mau pakai lebih juga boleh, dan sebaiknya menggunakan madu murni ya teman-teman. Kalau nggak ada, madu merek apapun juga boleh. Dan bahan selanjutnya yaitu jahe. Nah, jahenya ini cukup sejempol aja. Ini udah aku kupas, kemudian aku juga udah geprek. Nah, bebas ya, mau digeprek ataupun diiris juga boleh. Oke, kalau semua bahan udah siap, tinggal masukkan aja semua bahan-bahannya ke dalam gelas yang sudah berisi air panas sebanyak 300 ml air panas. Nah, kalau udah dicemplungin semuanya, terus peras juga jeruk lemonnya, diambil airnya saja. Dan setelah itu baru kita tunggu. Tunggunya sampai kapan? Sampai airnya menjadi hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kalau airnya sudah terasa hangat, baru madunya dimasukkan. Ini madunya terserah kalian mau pakai berapa. Kalau aku pakai 2 sendok aja. Kalau dirasa kurang manis, kalian tambahkan madu lagi. Kalau udah cukup, ya udah cukup aja. Tinggal aduk deh. Aduk sampai dengan merata. Minuman herbal untuk kesuburan pria ini sangat bagus untuk mengatasi infertilitas pada pria dan dapat menyuburkan sperma. Minumlah minuman ini pada saat perut kosong atau sebelum makan. Cukup 1 kali sehari aja ya teman-teman. Namun, buat kalian yang memiliki riwayat penyakit mah atau memiliki penyakit mah, kalian boleh juga kok mengkonsumsinya 2 jam setelah makan. Dan semoga video ini dapat membantu dalam mensukseskan promil kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun kritik dan saran, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai di sini dulu ya video dari aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.